الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله, kita melanjutkan pelajaran kita di syarah al-arba'in an-nawawiyah li Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala atadruna man as-sa'il? Kita telah sampai pada ucapan beliau. Qala atadruna man as-sa'il? Qalu Allah wa rasuluhu ala. Innahu Jibril. Qala innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinakum. Atadruna man as-sa'il, kata Rasulullah kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapa yang tadi yang bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat dan tanda-tandanya? Baik, dijawab semua oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kecuali ya hari kiamat kapannya, karena Rasul mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il, tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Yani sama-sama antara Rasulullah dan Jibril tidak tahu tentang kapan hari kiamat itu. Taib, tahukah kalian siapa yang tadi yang bertanya? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam, para sahabat pun mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala innahu Jibril, kata Rasulullah SAW, tadi itu Jibril datang kepada kalian mengajarkan kepada kalian agama kalian. Jibril bertanya agar supaya Rasulullah menjawab dan jawaban itu didengar oleh para sahabat. Itu metode pengajaran. Qala hafizahullah taala, hadza fihi dalilun ala annal malaka la ya'ti fi suratihil malakiyah, karena nasa la yutiquna ru'yatahu ala suratihil malakiyah. Di sini ada dalil menunjukkan bahwa malaikat tidak akan datang dalam bentuk wujud sebagai malaikat wujud asli maksudnya. Li'anna an-nasa la yutiquna ru'yatahu, karena manusia tidak mampu untuk melihatnya dalam bentuk aslinya. Wa innama ya'ti fi surati insan, akan tetapi malaikat itu datang dalam bentuk wujud manusia. Hatta la yanfura an-nasu minhu, agar supaya orang tidak takut. Wa ghaliban ma ya'ti Jibrilun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi surati rajulin wa indahu ashab. Dan kebanyakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kebanyakannya Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam wujud seorang manusia di kehadiran para sahabat. Kasairis sa'ilina wa tullab la yatamayyazu anhum li ajli an la yamfiru. Sama seperti as-sa'ilin wa tullab, orang yang bertanya, murid-murid, la yatamayyazu anhu. Sepertinya tidak ada beda antara malaikat yang wujudnya manusia dengan sahabat yang lain, sama-sama. Sehingga mereka merasa sama. Dan mereka tidak rasa takut. Barakallahu. Wa fi hadha dalilun ala anna al-malaikata tatashakkalu bi ashkalin hasbal maslahah. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwa malaikat tatasyakkal. Ini berubah-berubah wujud dengan wujud sesuai dengan maslahah. Qad atahumullahu al-qudrata 'ala dzalik. Allah memberi kemampuan malaikat untuk merubah-rubah bentuk. Baik, li ajli maslahatil bashar, untuk kemaslahatan manusia. Wa an-nasu la yarawna al-malaikata illa 'indal 'adzab wal 'iyadu billah. Dan manusia ini tidak akan pernah bisa melihat malaikat kecuali ketika diazab. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika 'indal mauti tadhharul malaikatu wa yarahumul muhtadir. Demikian juga menjelang kematian, orang yang dalam kondisi sakarat ini melihat malaikat. Malaikat. Qala ta'ala yawma yarunal malaikata la busyra yawmaidzin lil mujrimin. Baik. Yawma yarawnal malaikata, di hari mereka bisa melihat malaikat. La busyra yawma idzil mujrim, tidak ada berita gembira pada hari itu untuk orang-orang mujrim, para pelaku dosa. Amma qabla dzalika fa an-nasu yarawnahum fi suwarin la takhtalifu an suwarin nas. Adapun sebelum itu, yakni ketika manusia ini sebelum sakarat, maka manusia ini memungkinkan untuk melihat malaikat, tapi tidak ada bedanya malaikat yang telah berubah wujud menjadi manusia dengan manusia biasa. Barakallahu fiik. Lakin limadha jaa Jibril? Akan tetapi untuk apa Jibril datang? Walimadha jalasa? Dan kenapa Jibril duduk? Al-jawabu ala lisanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya sesuai dengan ucapan Rasul. Ataakum yu'allimukum dinakum. Datang kepada kalian untuk mengajari kepada kalian agama kalian. Bahwa la yas'alu liyata'allam. Jibril tidaklah bertanya untuk belajar. Wa inama yas'alu liyu'allim. Akan tetapi Jibril bertanya untuk mengajarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah menjawab, sahabat semuanya mendengarkan jawaban. Itulah pengajaran. Fahada bihi dalil ala anna su'ala wal jawaba min turukit ta'lim. Ini juga dalil menunjukkan bahwa soal wal jawab, tanya jawab, ini termasuk metode pengajaran. Metode pengajaran bal min ablaghi turukit ta'lim, bahkan termasuk yang paling jitunya. Barakallahu fiik, paling jitu metode pengajaran tanya jawab. Barakallahu fiik. Ayyakuna an tariqi su'al wal jawab, melalui tanya jawab. Wahia tariqatun tarbawiyah jayyidah ma'rufah, dan ini metode pengajaran jayyidah, tariqatun tarbawiyah, metode tarbiyah yang sangat bagus, yang ma'ruf. Barakallahu fiik. Qauluhu yu'allimukum dinakum, mengajari kalian agama kalian, fih dalilun ala anna dina yu'khadu bitta'allum. Ini dalil yang menunjukkan bahwa agama ini diambil dengan cara belajar dari guru, dari ustaz, dari masyayikh, dari ulama, bukan datang sekonyong-konyong seperti yang diyakini oleh orang sufi. Barakallahu fiikum. La hawla wa quwwata illa billah. Harus dengan ta'lim, al-ilmu bitta'allum, ilmu itu dengan cara taib, belajar, butuh proses, butuh waktu untuk kita mendapatkan ilmu. Barakallahu fikum. Bukan barakallahu fikum seperti yang diyakini oleh orang sufiyah bahwa ilmunya katanya langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala tanpa proses belajar. Yatakawwanu min thulathi maratib ba'daha afdalu min ba'd. Wa bihi dalilun ala anna ad-dina yatakawwamu min thalathi maratib ba'daha afdalu min ba'd. Mana tadi? Tayyib. La yu'khadhu min al-'adat, ilmu itu bukan diambil dari kebiasaan. Ini cuma melihat orang kebiasaannya apa, bikin begini, bikin ikut, rame-rame. Bukan begitu metode belajar. Metode belajar harus duduk, dengar hukum dan dalilnya. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu, kita tahu bahwa itu memang sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meninggalkannya, memang kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Barakallahu fiik. Karena ilmu itu cahaya. Ilmu adalah cahaya. Al-ilmu nur. Cahaya dengannya orang bisa memilah-milih mana yang hak, mana yang batil. Barakallahu fiik. Kalau tidak, maka orang dalam kondisi apa? Taib. Samar-samar, tidak jelas. Dia hanya ikut-ikutan. Khawatirnya ketika ditanya nanti di kuburan, dia hanya bisa mengatakan, ha ha, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Ha ha, pelangaplongo orang bilang. Hey, ha ha, aku tidak tahu, aku sedang mengatakan apa yang dikatakan orang. Aku mendengar orang mengatakan itu pun yang aku katakan. Hey. Jadi ilmu itu diambil dari apa? Dari cara belajar, bukan cuma sekedar kebiasaan. wa taqalid wal bid'ah wal muhdatsat, taklid apa-apa yang dilakukan orang diikuti rame-rame. Tidak ada yang baik, tidak ada yang baik. Wal muhdatsat atau perkara-perkara baru. Tapi al ilmu bita'allum ma'a dalilihi. Wa fihi dalilun ala anna ad-dina yatakawwanu min thalathi maratib. Di sini juga dalil bahwa agama ini terdiri dari tiga tingkatan. Ba'dhuha afdalu min ba'd, sebagiannya lebih tinggi dari yang lainnya. Al martabatul ula al-islam wa arkanuhu khams. Yang paling tingginya, yang pertama, tingkat pertama, Islam. Orangnya dikatakan muslim. Warkanu khamsa. Baik. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakah. Baik. Wa hajjil bait wa shaum ramadan wa hajjil bait. Baik. Al-martabat tsaniyah, dan ini luas. Kalau kita mau gambarkan, Islam ini lebih luas. Semua orang yang ngaku sebagai muslim disepakati dia sebagai seorang muslim. Walaupun di antara yang ngaku-ngaku ini ada yang apa? Ada yang munafik. Barakallahu fiik. Tapi secara zahir disikapi dia sebagai muslim karena dia menampakkan keislaman. Barakallahu fiik. Baik. Al-martabatu tsaniyah, tingkatan yang kedua, al-iman wa arkanuhu sittah, al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Lingkaran tadi Islam luas, kemudian lingkaran agak kecil di dalam lingkaran yang besar tadi. Itu lingkaran al-iman. Barakallahu fikum. Di dalam sini hanya orang mukmin, tidak ada orang munafiknya. Keluar, barakallahu fikum. Allah al-musta'an. Baik. Al-martabat salithah, tingkatan yang ketiga yang lebih kecil lagi. Baik, di dalam iman itu ada yang lebih kecil lagi, lingkaran. Baik, namanya ihsan. Wa huwa ruknun wahid an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini kondisi iman seseorang yang lebih tinggi dari yang lain. Barakallahu, lebih sedikit lagi orang-orangnya. Baik. Wa fi hadzal hasu ala ta'allumiddin. Dari hadis ini ada dorongan untuk kita senantiasa tetap semangat untuk belajar agama. Jangan masa bodoh. Barakallahu fiikum. Duduk saja sesaat ini, barakallahu fiikum. Sesaat pahalanya luar biasa. Barakallahu fiikum. Baik. Ketika malaikat datang dan melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami telah mendapati halaqah. Mereka belajar tentang ilmu, tentang iman, tentang amal saleh, tentang hukum. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni usyrikum anni qad ghafartu lakum." Wahai para malaikat, aku persaksikan kepada kalian bahwa aku telah mengampuni mereka semuanya. Ini majlis ilmu, orang yang hadir di majlis. Malaikat mengatakan, ya Rab, fihim rajulun. Di tengah-tengah mereka ada seseorang atau ada beberapa orang. Hum laisa minhum. Dia cuma sekedar singgah saja. Bukan para penuntut ilmu, cuma sekedar-sekedar. Atau mungkin lagi utang, atau mungkin ada janjian, atau mungkin ada bisnis, ya kan? Atau mungkin kebetulan. Baik. Hum laisa minhum. Mereka-mereka itu bukan dari yang so biasa belajar. Kata Allah SWT, haulai kad kafartulah. Juga untuk mereka, aku telah ampun. Barokahnya, barakallahu. Yang sekedar singgah saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau memang duduk senantiasa hadir. Subhanallah. Al-barakah min Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau gali kembali itu fadlu talabul ilm, keutamaan menuntut ilmu sungguh sangat luar biasa. Dan jangan ada seorang di antara kita mengatakan setua kita. Senang boleh apal, senang boleh ini, senang boleh. Alama yasarallah. Barakallahu fikum. Tentunya tidak akan pernah bisa sama orang yang biasa mendengarkan kebaikan dengan orang yang tidak pernah dengar sama sekali. Tidak akan pernah sama. Sampai Allah mengatakan, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun?" Katakan, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tidak akan pernah sama. Barakallahu fikum. Di sini adalah al-hath, ada dorongan untuk menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Jangan dikira bahwa menuntut ilmu itu hanya di bangku-bangku sekolah. Barakallahu fikum. Justru di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu pada awalnya disebar-tebarkan. Kata Rasulullah SAW, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna." Dan tidaklah berkumpul orang-orang di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an. Subhanallah. Keutamaan sangat banyak. Ilmu ini yang menjadi penerang dalam kehidupan kita, barakallahu fikum. Sehingga kita sangat yakin dengan apa yang kita lakukan. Bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Wa annal muslima yajibu alaihi ayyata'allama dinahu. Bahwa setiap muslim wajib bagi dia untuk mempelajari agamanya. Wajib, kata Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Anda wajib sholat, Anda wajib mempelajari bagaimana tata cara sholat. Anda wajib puasa, Anda wajib mempelajari tata cara puasa. Zakat juga demikian, haji, umrah, apapun yang itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Anda wajib menuntutnya, mengetahui. Barakallahu fiik. Ma la yatimul wajib illa bihi, bahwa wajib. Tidak sempurna Anda melakukan salat kecuali dengan cara menuntut ilmu, maka menuntut ilmu, mencari tahu tata cara salat itu adalah kewajiban Anda. Sehingga kalian atau kita semuanya melakukan sesuai dengan apa yang Rasulullah perintah. Karena beliau mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melakukan. Barakallahu fiik. Jadi wajib bagi kita untuk menuntut ilmu. La yaktafi ay yaqula ana muslim. Tidak cukup untuk dia mengatakan saya sebagai seorang. Tidak cukup pengakuan semata. La budda yata'allama ma huwa al-Islam. Wajib harus dia belajar apa Islam itu. Apa yang dia yakini? Apa yang dia amalkan? Barakallahu fi. Min ajli ayyu addiyahu 'alal wajhil matlub, agar supaya dia melakukan apa yang menjadi perintah Allah sesuai dengan perintah. Barakallahu fi. Coba lihat ini orang-orang model-model salatnya kan macam-macam. Kalau kita tidak belajar, kita tidak tahu yang mana yang betul. Barakallahu fi. Takbiratul ihramnya saja orang macam-macam. Baik. Luar biasa. Pokoknya antum dapati orang berbagai macam model-model melakukan salat. Baik. Dengan kita belajar, insya Allah kita tahu, ini yang betul, ini yang tidak betul. Baik. Dengan cara belajar. Haji juga demikian. Haji. Banyak sekali perkara-perkara yang menyelisihi anjuran dan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di sini, ketika melakukan ini, ketika melakukan itu. Kenapa? Ya karena tidak tahu hukum. Barakallahu. Atau terkadang mempermudah. Bermudah-mudah atau bergampang-gampang. Baik. Padahal bisa dia melakukan yang terbaik. Paham berkelabik? Seandainya dia tahu, dia bisa melakukan yang terbaik. Tapi karena tidak tahu, dia hanya ikut orang. Allah al-musta'an. Baik. Ilmu, barakallahu. Ilmu yang membedakan. Terkadang orang tidak melakukannya hanya karena tidak tahu. Padahal sangat mudah. Barakallahu fiik. Sangat mudah. Sutra saja, sutra. Sutra yang kayak itu modelnya. Pakai papang itu, iya, tempo. Bisa dikatakan sutra, pembatas ketika kita melakukan. Apa susahnya Anda maju mendekat sedikit ke sutra itu, ke pembatas untuk melakukan sholat. Taruhlah kalau kita mengatakan sunnah. Barakallahu, sepakat kita tentang sunnah. Tidakkah kita dapat pahala dengan melakukan? Baik. Kan rugi kalau kita tidak mendapat pahala. Padahal sama-sama sholat. Cuma satu pakai sutra, satu enggak. Wala haula wa quwwata illa billah. Boleh jadi ada yang tidak melakukannya hanya karena tidak tahu. Seandainya dia tahu loh. Rajin, tapi ada juga memang yang keras kapal, biar diberitahu pahala begini sunnah, mau dicet yang bekek di sini juga kita, yang mati bajalan, kalau yang mati bajalan kepala lagi sedikit. Allah mustahil, akan takabur tanpa dia rasa bahwa sebenarnya dia takabur. Assalamualaikum. Kenapa kita harus belajar? Agar supaya kita menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan. Fala yakfi ayyan tasibal insanu ila al-islam wa huwa la ya'rifu anhu syai'. Tidak cukup bagi seseorang dia menyandarkan diri kepada Islam bahwa dia muslim dalam keadaan dia tidak tahu tentang Islam sedikit. Baik. Walau su'ila al-islam ila qala ana muslim walakin la adri ma huwa al-islam. Kalau dia ditanya barakallahu fikum tentang Islam, dia hanya bisa mengatakan ana muslim, pokoknya saya muslim, aku tidak tahu apa itu Islam. Ketika dia ditanya apa rukun Islam, berapa rukun Islam, belum ditanya apa rukun Islam berapa, langsung dimakan 30. Langsung 30 orang mengatakan, dia bilang 30 yang nanya salah, tidak betul itu. Kemudian dia mengatakan, bilang 5. Dia bilang 30 aja tidak dia terima, apalagi cuma 5. La haula wa quwwata illa billah. Tahu. Allahu musta'an. Wa huwa la yadri ma huwa al-islam. Dia pokoknya aku muslim. Walakin la adri ma huwa al-islam. Wa hadha min al-ajaib. Termasuk anehan. Kayak aku musliman wa huwa la yadri ma huwa al-islam. Bagaimana bisa dikatakan muslim dalam kondisi dia tidak tahu Islam itu apa? Barakallahu fiik. Aw yatruk syai'a yukhillu bil Islam wa huwa la yadri. Atau dia meninggalkan sesuatu yang akan apa? Yukhillu, yang akan merusak keislamannya dalam kondisi dia tidak tahu. Aw yaf'alu syai'an yatanafa ma'al Islam wa huwa la yadri. Atau dia melakukan sesuatu yang sangat bertentangan dengan Islam yang dengannya boleh dia dicap kafir dalam karena dia tidak tahu kalau dia melakukannya itu adalah kekufuran dan kesyirikan. Lannahu la yata'allamul Islam, lam yata'allamil Islam, karena dia tidak belajar Islam. Cuma sekedar ikut-ikutan. Hatta yang rajin sholat terkadang. Cuma sekedar bahwa dia ikut orang pergi sholat, sholat juga. Lihat orang ruku-ruku begini jadi pemuda, you baking you. Apa orang baking-baking. Ya. Sehingga cuma sekedar ikut-ikutan. Subhanallah. Boleh jadi dia telah terjerumus dalam kesyirikan, kekufuran dalam keadaan dia tidak tahu. Seperti apa? Istihza memperolok-olok agama. Memperolok-olok agama. Agama dijadikan guyonan, tertawaan. Barakallahu fiik. Baik. Kufur. Istihza. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da iman." Istihza, memperolok-olok agama. Jangan cari-cari alasan lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalian telah kafir setelah iman kalian. Fahada bihi dalil ala wujubi ta'allumi ad-din bi maratibihi. Hadis ini sebagai dalil tentang wajibnya kita belajar tentang agama ini dengan tingkatan-tingkatan. Islam, iman, dan ihsan. Baik. Al-Islam wal iman wal ihsan. Selesai sudah, barakallahu fikum. Hadis panjang. Baik, siapa yang mau menghafalnya silakan menghafal, barakallahu fikum. Baik, dan ini bisa dijadikan bahan khutbah. Baik, antum belajar yang seperti ini, barakallahu fikum, antum bisa jadikan bahan khutbah beberapa kali. Baik. Sambil antum membaca syarahnya. Baik. Baik, antum bisa khutbahkan sampai 3 kali khutbah hadis ini, bahkan lebih. Hadis panjang hadis Umar radhiyallahu taala atau ma'rufnya dengan hadis Jibril. Barakallahu fikum. Hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Panjang sekali ini pembahasan. Baik, kita cukupkan sampai sini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.